Salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Wa la hawla wa la quwwata illa billah ma ba'd. Qala al-Imam al-Hafiz Abdul Ghani al-Maqdisi rahimahullahu ta'ala al-hadith al-11 wa 100 an Abi Juhaym ibn al-Harith ibn Sammah al-Ansari radhiyallahu anhuma qala قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه من الإثم لكان أن يقف 40 خير له من أن يمر بين يديه قال أبو نضر لا أدري قال 40 يوما أو شهرا أو سنة قال أبو جهيم الحارث بن صماه الأنصاري رضي الله عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم seandainya seorang yang lewat di hadapan seorang yang sedang sholat tahu apa dosa yang dia dapatkan dengan sebab melewati hadapan orang sholat, niscaya dia berhenti selama 40 lebih baik bagi dia dibandingkan dia lewat melintasi seorang yang sedang sholat. Qala Abu Nadzir, aku tidak tahu apakah 40 hari atau 40 bulan atau 40 tahun. Hadis ini jelas menunjukkan haramnya lewat di hadapan orang sedang sholat. Haramnya al-murur baina yadil musalli. Al-Rahimahullahu ta'ala al-hadith al-rabi'ashar badamiyah Nabi Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu qala samitu Nabiya sallallahu alaihi wasallam yaqulu jika salat ahadukum ila syai'in yasturuh minan nas, jika seorang salat memakai sutra, dia salat dengan menghadap sesuatu yang dia jadikan sutra yang menghalanginya dari manusia, para dan ahadun an yastaza baina yadayhi, kemudian ada seorang yang ingin melintasi di hadapan dia, dia salat pakai sutra, kemudian ada orang yang ingin salat di depan dia, falyadfa'ahu, hendaknya dia tolak. Ya mudafa'ah almar baina yadi musalli. Ditolak, dicegah. Baina ba, kalau dia enggan, dicegah, falyuqatilhu, maka serahkan perangi dia, baina ma huwa syaitan. Hadis yang pertama tadi menunjukkan haramnya lewat di hadapan orang salat. Hadis yang kedua ini menunjukkan disyaratkan bagi seorang musalli, ya, untuk ketika ada orang yang lewat di hadapan dia, dia salat pakai sutra untuk mencegahnya, menghalauinya, jangan sampai lewat di hadapan dia. Kalau dia bukan seorang yang akil, yang masih kecil, atau hewan, maka maju. Sebagaimana perbuatan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kalau seorang yang bukan akil, atau hewan, maka maju. Adapun seorang akil, ditahan, ditolak. Jika ngeyel, maka silakan dicegah dengan lebih keras. Waliyuqatilhu bainam huwa syaitan. Warahimahullahu ta'ala al-hadith al-khamis asyar badamiyah an-abdillah bin Abbas radhiyallahu anhu maqala akbaltu rakiban al-himari atanin. Al-himarin atan, aku datang ke masjid dengan mengendarai keledai betina. Himarin atani, keledai betina. Wana yawma idzin qad nahazul ihtilam, dan aku ketika itu sudah menginjak ihtilam. Wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli binasi bi Mina ila ghairi jidar, dan Rasul sallallahu alaihi wasallam salat di Mina dengan tanpa menghadap jidar. Qala famartu baina yaday ba'di saf, ini syahidnya, aku pun melintasi sebagian saf, ini berjalan melintasi saf, di tengah-tengah saf. Qala fanazaltu, aku pun turun. Farsaltu al-atana tarta', aku lepas keledai betina untuk mengambil cari makanan. Wadakhaltu fi saf, aku pun masuk ke saf. Falam yunkir dhalika alayya ahad, tidak ada satupun mengingkari perbuatanku. Intinya terkait dengan masalah murur baina as-saf. Kalau tadi hadis pertama melintasi di depan orang salat haram. Misalnya orang salat sendirian atau di depan imam. Adapun kalau lewatnya di saf, di depan saf, tidak masalah. Iya, sutrahnya makmum atau sutrahnya imam, yang penting tidak melewati depan imam. Adapun meditasi depan makmum di tengah-tengah saf, tidak masalah. Iya, sehingga para sahabat tidak mengingkari perbuatan Ibn Abbas yang melintasi di tengah-tengah saf. Tidak ada sahabat seorang pun yang mengingkari perbuatan beliau. Ini bukan perbuatan yang terlarang. Yang kedua dari sini menunjukkan, boleh seorang datang ke masjid dengan berkendaraan. Ya boleh. Dengan masyian, boleh dengan rakiban. Di sini Ibn Abbas datang ke masjid dengan berkendaraan. Menggunakan himar. Mengendarai himar. Bolehnya ya datang ke masjid berjamaah dengan berkendaraan. Qala rahimahullahu ta'ala al-hadith as-sadis asyar ba'da mi'ah an Aisyah radhiyallahu anha qalat kuntu anamu baina yadi Rasulillah sallam wa rijlaya fi kiblatihi. Aku tidur di depan Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan dua kakiku di arah kiblat beliau sallallahu alaihi wasallam. Faida sajada ghamazani wa qabattu rijlaya. Qabla sujud beliau pun iya memegangku, yakni agar melipat kakinya. Aku pun lipat kakiku untuk beliau sujud. Karena kamar Rasul sallallahu alaihi wasallam, kamar isi Rasul itu katakan kurang lebih 3 meter kali 3 meter. Sempit. Iya, sehingga demikian keadaan rumahnya. Kalau mau sholat, kalau mau sujud, mesti Aisyah melipat kakinya. Wa idza qama basattuhuma. Kalau Rasul berdiri, aku kembali bentangkan, selonjorkan kakiku. Qala rahimahullahu ta'ala wal buyutu yawma idzin laysa fiha masabih. Iya, kenapa mesti Rasulullah SAW memegang kakinya sehingga baru beliau melipat? Karena kata beliau, rumah-rumah ketika itu zaman Rasul tidak ada masabih, tidak lampu. Sama-sama tidak melihat, Aisyah tidak melihat Rasulullah sedang mau sujud atau sedang mau ruku. Qala rahimahullahu, ya jelas di sini menunjukkan bagaimana kesederhanaan rumah tangga Rasul sallallahu alaihi wasallam, zuhudnya ummahatul mukminin dan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan yang terakhir masalah pembahasan kita, yang dilarang itu adalah lewat. Yang dilarang itu adalah lewat melintasi di hadapan orang salat. Adapun duduk, berbaring itu tidak masalah. Tidak iya bertentangan dengan hadis terkait dengan larangan lewat di hadapan orang salat. Atau hadis lainnya yang kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, yaqta'u salatul mar'i arba. Iya, mencegah apa namanya, membatalkan, memutuskan salah seorang beberapa perkara di antara adalah al-mar'atul ha'id. Jadi, yang dimaksud adalah lewat. Seorang wanita yang telah baligh lewat di hadapan orang salat yang tidak pakai sutra. Adapun sekedar berbaring, beda dengan lewat. Beda hukumnya seorang yang duduk atau berbaring dengan lewat. Itu intinya. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.